Apakah ada dalil yang sahih membatasi halaqah-halaqah sebagaimana halaqah-halaqah PKS? Nah, halaqah-halaqah, ya, atau sebagian mengistilahkan juga tarbiyah, atau sebagian juga mengistilahkan kajian, atau mungkin istilah-istilah yang lain lagi. Nah, halaqah-halaqah yang seperti ini, berbicara tentang halaqah, asal hukumnya diperbolehkan, disyariatkan, kalau yang dimaksud itu adalah istima', ya, berkumpul. Nah, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu jalla wa ala fiman indah. Tidak mengapa mau beristima' zikrullah, baca ayat Allah, saling ajar mengajar. Tidak mengapa yang demikian, boleh, bahkan disyariatkan. Nah, ya, terserah mau dinamakan apa saja, pengajian, tarbiyah, dan seterusnya, tidak mengapa. Nah, akan tetapi kalau sampai ada sesuatu di balik amal saleh itu, itu yang jadi masalah. Nah, membuat halaqah-halaqah, ya, lalu kemudian memberikan tingkatan-tingkatan tertentu pada orang-orang yang mengikuti halaqah-halaqah tersebut. Ya, ada tingkatan ta'rif kalau bagi para pemula. Kemudian di antara orang-orang yang mengikuti ta'rif ini akan mengikuti jenjang berikutnya, tingkatan takwin. Nah, ini kalau dilihat loyalnya bagus, maka dikhususkan lagi pengkaderannya, naik ke tingkatan takwin. Setelah takwin, naik lagi ke tingkatan tanfidz, penerapan. Maka tingkatan-tingkatan yang seperti ini merupakan salah satu di antara sekian warisan-warisan bid'ahnya Hasan al-Banna, tarbiyatul ikhwanil muslimin. Nah, terserah mau dinamakan apa saja. Nah, kelihatannya bagus memang halaqah, ada murabbinya, lalu baca Quran, tahsinul qiraah, kelihatan bagus. Setelah itu mulai masuk pembahasan. Ya, pembahasan awal biasanya bagus-bagus. Ahammiyatut tarbiyatil islamiyah, pentingnya tarbiyah. Nah, jelaskan tentang pentingnya menuntut ilmu. Setelah itu terus bertambah. Masuk ghazul fikr, perang pemikiran. Maka mulailah dimasukkan, ya, kejadian-kejadian waqi', fiqhul waqi', diajarkan kepada orang-orang yang ada di kajian itu. Terus pengkaderan, dilihat komitmennya sampai di mana, ya. Nah, biasanya ciri-cirinya itu kalau kajian suka pakai panah-panah itu. Nah, ya, panah-panah. Kalau sebut Quran paling nomornya 554, 673 atau apa, ya. Nah, agar mudah katanya. Nah, tidak ada pengingkaran, terserah mau pakai panah, mau pakai bundaran, silahkan. Tidak ada pengingkaran dalam masalah itu. Tapi yang diingkari adalah apa pengaruh dari tarbiyah-tarbiyah semacam itu? Apa tujuan mereka? Nah, saya tidak mengetahui keadaan PKS ya. Secara khusus tidak mengerti bagaimana kondisi halaqah mereka. Tapi saya mengetahui keadaan mereka-mereka yang berada di atas manhajul ikhwanul muslimin. Seperti Wahda Islamiyah. Yang pusatnya ada di Makassar sana. Kalau dahulu bernama Fathul Mu'in. Yayasan, sekarang organisasi, Orbas. Ya, ada juga kajian yang lain. Orang-orang menyebutnya kajian Paropo. Juga di Makassar pada waktu itu. Ini lebih tersembunyi lagi. Ya. Kadang-kadang orang satu kelompok itu tidak saling kenal. Nah, satu sekolah, ya, sering bareng di musola tapi tidak berani menampakkan identitas. Tidak saling mengenal, padahal sama-sama satu kelompok. Nah, kapan ketemunya? Nanti kalau sudah ada tingkatan tertentu, mereka sudah sampai kepada tingkatan takwin misalnya, dipertemukan di sebuah tempat, loh ini toh, bareng. Nah, itu sirriyah. Sirriyah itu tanzim. Organisasi rahasia. Wahdah kurang lebih. Seperti itu. Nah, jadi kalau dilihat orang-orang yang sudah punya loyal, maka diadakan pengkaderan khusus di sebuah tempat. Kadang-kadang di embel-embeli dengan acara rihlah. Ya, ke sebuah daerah misalnya. Ya, untuk membagi-bagi makanan, pakaian kepada orang miskin. Tapi ada tujuannya. Pengkaderan khusus itu. Nah, bahkan sebagian pengkaderan ini, ya, itu kalau gak boleh sholat jamaah di masjid umum. Kenapa? Khawatir ketahuan. Gak boleh kelihatan berkumpul-kumpul. Itu pada masa itu, saya tidak tahu kalau pada masa sekarang ini, ya, mungkin sudah ada reformasi juga di kalangan mereka setelah meninggalkan masa Orde Baru. Naam. Wallahu ta'ala. Yang jelas ini yang terjadi. Ya. Pengkaderan untuk masuk ke jenjang yang berikutnya, takwin. Nah. Lalu kemudian dilihat arahnya orang ini kemana. Kalau dilihat dari sisi ilmu dia bagus, diarahkan ke Libya atau ke Jamiah Islamiyah. Kalau dilihat dari sisi fisik dan loyalnya bagus, kalau dulu diarahkan ke Pakistan sana, Afghanistan, untuk dilatih perang. Ya. Makanya ya, bukan suatu hal yang aneh kalau kemudian suatu ketika terjadi keributan, pengeboman. Ya, orang-orangnya dari mereka. Nah, biasa karena memang itu tujuannya. Memang seperti itu tujuan. Nah, hanya terselubung. Ya. Ah, sekarang ini terakhir baru mereka mulai, wah kami juga salafi. Kami juga ahlu sunnah mengajak kepada pemahaman salafus salih. Nah, mulai ya mengangkat bendera ahlu sunnah secara zahir, la batin. Secara zahir. Hanya sekedar untuk menutupi bahwa mereka punya kajian atau pengkaderan rahasia itu tadi. Makanya kalau sekarang pengajian, wah sama seperti ahlu sunnah. Bulughul Maram, Kitab Tauhid, yang lainnya juga. Kok kelihatannya sama? Nah, oh penerapannya berbeda. Ya. Ngaji al-usulul thalatha, mereka juga ngajarkan al-usulul thalatha. Nah, begitu sampai pada pembahasan ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, maka kita wajib menegakkan negara Islam. Nah, mulai dipanas-panasi. Ya. Padahal pembahasan usulul thalatha sama. Nah. Tapi akhirnya berbeda. Nah, oleh karena itu mereka ya mendukung partai juga tidak jadi masalah. Biasa bagi mereka. Nah, ketemu ya mendukung politikus tertentu juga tidak jadi masalah bagi mereka. Demonstrasi juga tidak jadi masalah Nah, ya, fikrah lebih condong kepada pemikiran Salman al-Audah, pemikiran-pemikiran sururiyah yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala khawarijul asr, khawarij pada zaman sekarang ini, neo khawarij mereka itu. Nah, maka jangan kita terpengaruh dengan pakaian-pakaian yang terlihat secara zahir seakan-akan mereka memuliakan sunnah. Allahumma musta'an. Wallahu ta'ala 'alam.